Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanah: ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala azza wa jal: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun 'ibadallah, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala atas karunia yang besar yang Allah limpahkan atas kita di malam hari ini, di mana kita yang dinyatakan masih berada dalam masa-masa pandemi yang semakin tidak menentunya kadangkala suatu kondisi, baik individual maupun juga menyeluruh. Allah di tengah-tengah masa-masa yang seperti ini menunjukkan kepada kita, memudahkan untuk kita bermajelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah atas sebuah tanda kebaikan yang diberitakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka akan aku Allah fahamkan, faqihkan dia dalam agama. Yakni Allah mudahkan dia belajar, memperdalam ilmu agamanya, sehingga dia memahami dan mengamalkannya. Maka tidak lupa, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur berterima kasih kepada manusia. Maka kalimat syukur kita haturkan dan ucapkan pula bagi pemerintah kita yang telah mengizinkan di masjid ini untuk kembali bisa diselenggarakan adanya majelis ta'lim rutinitas, yang semoga dengan adanya majelis ta'lim semacam ini mempelajari dan mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman yang benar akan menjadi sebab maknawiyah terangkatnya wabah dan diselamatkannya kaum muslimin dari berbagai bencana. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga penguasa kita, para pemimpin-pemimpin negara, yang telah memudahkan kaum muslimin melaksanakan syariat agamanya, mendapatkan taufik, mendapatkan tambahan rahmah dari sisi Allah Ta'ala, sehingga akan menjadi hamba Allah yang diridhoi. Demikian pula kalimat syukur kita haturkan kepada takmir Masjid Darussalam ini, yang telah mengupayakan terlaksananya ibadah dengan melaksanakan protokol kesehatan, dengan regulasi yang ditata oleh pemerintah kita, karena mengikuti aturan penguasa selama itu bukan maksiat kepada Allah, maka merupakan bentuk ibadah yang agung. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul serta para ulil amri di antara kalian. Diterangkan para mufassirun, ulil amri adalah hum umara wal ulama, mereka para pemimpin penguasa dan juga para ulama. Di mana mentaati mereka kepada para pemimpin dalam hal yang bukan maksiat, kepada pemerintah dalam hal yang bukan maksiat, maka ini termasuk ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata'al amira faqad ata'ani, faman ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada para pemimpin, maka sungguh dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman asal amira faqad asani, faman asani faqad asallah. Sebaliknya, barang siapa yang memaksiati para pemimpin dalam hal yang di sana aturan-aturan yang tidak melanggar aturan Allah, kita maksiati, maka ini merupakan bentuk maksiat kepada Rasul. Dan barang siapa yang maksiat kepada Rasul, maka dia maksiat kepada Allah. Sehingga tata aturan yang sekarang dilaksanakan dalam pembatasan-pembatasan ibadah, karena mereka tidak melarang kita ibadah kepada Allah, dengan adanya penerapan 5M, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, mencuci tangan dan seterusnya, karena kita dinyatakan masih dalam masa pandemi, tatkala kita mentaati aturan mereka, berarti mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang beliau nyatakan tentang tarasus sufuf, merapatkan saf ataupun juga meluruskannya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam pula yang menerangkan, barang siapa yang taat kepada al-amir, maka mereka itu orang yang taat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan dimudahkannya majelis ta'lim ini, yang setelah sekian lama, kurang lebih 1 tahun setengah, kita terputus dari pelajaran kita mengambil faedah ilmiah dari risalah-risalah dan warisan-warisan para ulama kita, di mana para ulama diterangkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum waratsatul anbiya, mereka pewaris para nabi. Kita mengambil pelajaran di malam hari ini, meneruskan atau memulai kembali apa yang terhenti dari risalah min usul akidati ahli sunnati wal jamaah, di antara prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka sebelum kita meneruskan, mungkin sedikit mengulas apa yang telah dibahas. Di mana kitab ini menerangkan tentang prinsip-prinsip pokok mengenai akidah seorang yang betul-betul mengikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di mana dengan prinsip-prinsip ini menjadi nilai dan tolak ukur orang tersebut betul-betul komitmen dengan tekad dia ingin mengikuti Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, sehingga dikatakan menyimpang dan sehingga dikatakan keluar dari jalur yang ditentukan oleh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Min usul akidah ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip-prinsip dasar. Berarti bukan seluruhnya, namun disebutkan sebagiannya. Di mana sebagian ini yang disebutkan nantinya merupakan poin-poin yang betul-betul menjadi hal yang paling menonjol. Di sana terpilah dan terpilih orang-orang yang jujur mengikuti ajaran Rasul dan orang-orang yang mereka tidak sepenuhnya mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Min usul akidah. Di sini di antara prinsip-prinsip pokok akidah. Apa itu akidah? Akidah diterangkan para ulama yang namanya maknanya adalah lughatan ma'khudun minal aqad, yaitu diambil dari kata pengikat atau tali. Akidah yaitu tali atau ikatan secara bahasa. Berarti prinsip-prinsip yang mengikat kita untuk betul-betul menjadi ahli sunnah wal jamaah, artian secara bahasa. Namun akidah yang dimaui secara pengertian syariat adalah barakallahu fikum, yakni hiya hukmu dhihnil jazim al mutabiku lil waqi', adalah hukum yang ada pada hati seseorang yang sesuai dengan kenyataan. Kita meyakini sebagai seorang muslim, ini akidah. Adakah pada kita prinsip-prinsip dasar seorang muslim? Kalau ini ada, berarti kita muslim yang hakiki. Kalau tidak ada, berarti ada pada kita yakni nilai cacat dalam pengakuan sebagai seorang muslim. Bisa jadi kecacatan tersebut mengurangi kesempurnaan, bisa jadi juga menghilangkan secara keseluruhan. Demikian pula di sini, akidah adalah keyakinan yang pasti yang ditanamkan di dalam hati, dan ini menjadi ukuran sebuah kebaikan. Di mana diterangkan para ulama dengan makna orang yang akidahnya benar akan melahirkan badan yang sehat dan memiliki amalan yang lurus, lagi diridhoi. Orang yang akidahnya rusak maka akan menjadikan badannya diarahkan kepada amalan-amalan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalil yang mereka terangkan atau menjadi patokan adalah hadis Abu Ruqayyah Tamim Ibnu Aus Ad-Dari barakallahu fikum alafu minkum, yani hadis An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Hadis yang keenam dibawakan Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala fa inna fi jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad tubuh manusia ada sekerat daging, di mana apabila sekerat daging ini bagus, baik, akan menjadikan baik seluruh jasadnya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah sekerat daging itu adalah, kalau bahasa mudah kita, hati. Secara letterlek bahasa tidak pas diartikan hati, namun bahasa mudahnya hati. Nah, hati seorang itulah poros. Dan pembahasan akidah adalah membahas af'alul qulub, yakni amalan hati kita. Adakah prinsip-prinsip ini dalam hati kita sehingga menjadi dasar amal perbuatan kita? Bukanlah yang menjadi patokan semata-mata bisa melakukan amalan lahiriah, bisa sholat, bagus sholatnya. Nah, bukan yang menjadi patokan amalan lahiriahnya, namun yang menjadi patokan kebaikan, kata Allah Ta'ala, adalah amalan hatinya, yakni akidahnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Al-Baqarah, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al ayah, bukanlah yang namanya kebaikan semata-mata engkau dengan lahiriahmu bisa menghadap timur dan barat, akan tetapi yang namanya kebaikan dikala engkau beriman kepada Allah dan hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Itulah rukun-rukun iman. Yang ini semua amalan hati. Yang diterangkan para ulama adalah usulul akidah al-islamiyah, hiya arkanul iman. Yang dimaksudkan pokok-pokok akidah Islam adalah pembahasan rukun-rukun iman. Sehingga apabila seorang imannya bagus, maknanya akidahnya bagus, akan melahirkan amalan yang bagus. Ketika dia sholat, dasarnya iman, bukan karena riaan, bukan karena kemunafikan, bukan pula karena yang lainnya, melainkan semata-mata karena iman kepada Allah, yang membuahkan keikhlasan dan kelurusan di dalam mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab ini? Akidah yang benar. Akidah yang benar. Lihatlah, di sana dibahas oleh para ulama, orang-orang yang menyimpang, dikatakan menyimpang yang menjadi pokok penilaian pertama karena sisi akidah. Oleh karena itu, jadilah risalah ini dzu ahamiyatin kabirah, memiliki urgensi yang sangat besar bagi kalangan kaum muslimin, terkhusus dan terlebih di masa-masa yang jauh dari masa kenabian. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya sataftariku hadhil ummah ala 73 firqah, akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 kelompok. Di mana kelompok-kelompok ini adalah dari kalangan muslimin yang mengikuti dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka menyimpang. 6. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Apa sebab mereka menyimpang dan dimasukkan ke dalam neraka? Karena sisi akidah. bukan karena mereka tidak sholat, karena sisi akidah. Seandainya mereka sholat, ada orang sholat, sholat Allahu Akbar, seterusnya. Ning sholate ora gelem ning masjid, ada orang. Oh kalau saya sholat Jumatnya di Mekah, kok bisa? Iya, karena saya telah mencapai derajat ibadah khusus. Jadi kalau saya sholat Jumat itu di Mekah, enggak di sini, enggak, di Mekah. Nah, ketika seorang yang menerima ini akidahnya rusak, membenarkan. Nah, apa yang membuahkan dia demikian? Bukan karena dia tidak sholat, dia sholat. Pengakuan dia di Mekah. Kalau seorang yang akidahnya baik, wah ya enggak mungkin. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ini bertentangan dengan akal yang sehat dan hati nurani yang bersih. Al-Quran dan Sunnah. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa 103, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat telah diwajibkan atas kaum mukminin yang ditentukan waktunya. Di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, wa ainama adraqatkumus shalah fasallu, di manapun engkau terkena waktu sholat, sholatlah di situ. Ini sunnah. Tidak harus menunggu di Mekah. Secara akal sehat, Lawong Purbalingga dengan Mekah jaraknya 4 jam. Kalau jenengan sholat Jumat di Mekah, berarti di sini Jumat, di sana masih jam 8 taruhlah. Kalau di sana jam 12, di sini jam 4, kenapa jenengan ngimami sholat asar jam 3? Berarti jenengan salah mendahulukan asar sebelum? Ya apa tidak? Oh iya ya. Nah ini secara akal tidak diterima. Namun tatkala seorang akidahnya rusak, maka dia akan menerima, oh karena fulan ini telah mencapai derajat wilayah sebagai wali. Ya apa tidak? Apa yang menjadikan rusak? Karena akidah. Sisi yang lain, di sana ada orang-orang batiniyah. Orang-orang yang menafsirkan Al-Quran memiliki makna batin, sehingga mereka menafsirkan Al-Quran semau mereka sendiri. Hingga akhirnya mereka menghalalkan yang Allah haramkan. Dikala mereka menyatakan, yakni wa'budullaha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ketika menafsirkan surat Al-Hijr ayat terakhir, beribadahlah engkau kepada Allah sampai dengan ya'tiyakal yaqin, datang kepadamu keyakinan. Apa ini? Jadi setelah kita ibadah terus, hingga akhirnya kita yakin diri kita menyatu dengan Allah, bebas enggak ibadah. Jangan kau katakan aku bermaksiat, ini adalah Allah yang bermaksiat. Mereka mengatakan Al-Quran memiliki makna batin. Lihat, apa ini? Sebab akidah. Sebab akidah mereka menjadi sesat. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Sehingga dari sini, kitab ini menjadi dzu ahamiyatin kabirah, memiliki urgensi yang sangat besar bagi diri-diri tak kaum muslimin yang menginginkan keselamatan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan seluruhnya masuk neraka, yakni karena menyimpang dari sisi al-aqidah. Illa wahidah, kecuali satu, lurusnya dengan sebab modal pokoknya akidah yang sahihah. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kitab ini diberi judul Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. siapakah ahlus sunnah wal jamaah, maka kita menerangkan perjalanan munculnya penamaan ini. Di halaman ketujuh, beliau muallif Fadilatu Syekh Ma'ali Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah menyatakan, Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kelompok yang selamat Ahlus Sunnah Wal Jamaah, di mana dikala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan semuanya masuk neraka kecuali satu, maka beliau menyatakan dalam sebuah riwayat al-jamaah, bukan inisial, bukan warna, bukan titik-titik, namun beliau menyebutkan sifat. Lah, sifat-sifat inilah yang kemudian disebutkan para ulama, inilah usul prinsip-prinsip mereka. Nah, jadi kalau kita menginginkan menjadi mereka, ya tetapi sifat-sifat dan usul yang akan disebutkan, diterangkan para ulama dengan mengambil dasar dari Alkitab dan As-Sunnah. Tidak memiliki pendiri kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak memiliki wadah penyatu kecuali Al-Quran dan Sunnah serta jalan yang lurus. Nah, tidak memiliki ciri tertentu, atribut dan sebagainya kecuali amalan yang sesuai dengan sunnah. Ini barakallahu fikum. Bagaimana al-firqatun najiyah, kata beliau? Kanal muslimuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah. Dahulu kaum muslimun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu satu umat. Dikenalnya muslimun, mereka orang-orang yang mengikuti Rasul. Nah, sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqo jihadi, maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah engkau di jalan Allah sebenar-benar kesungguh-sungguhan. Millat abikum Ibrahim, yakni millah syariat Nabi Ibrahim, bapakmu, yang Allah sebutkan orang yang mengikutnya disebut muslimun, dan Rasulullah diperintahkan mengikuti millah tersebut. Di zaman Rasul tidaklah dikenal kecuali yakni muslimun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya inilah umatmu, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatan wahidah, umat yang satu. Apa penyatunya? Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian yang mencipta, memberi rizki dan mengatur, maka beribadahlah kepada aku, kata Allah, yakni tauhid. Itulah Islam, bertauhid. Maka wakam hawalal yahudu wal munafikuna tafriqal muslimin, dahulu umatnya satu, semuanya muslim. Ada golongan selain pengikut Rasul, maka mereka disebut kafir. Yang tidak mengikuti jalannya Rasul disebut kafir. Ada segelintir munafikun, namun dirahasiakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberitahukan kepada sahabat tertentu seperti Hudzaifah ibnul Yaman. Segelintir manusia, namun secara asal mereka satu, muslimun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu Yahud dan Nasara. Namun merupakan sifat orang kafir ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ini hasad, dengki kepada umat Islam karena mereka dijanjikan keselamatan. Maka hawala mengupayakan bagaimana supaya mereka keluar dari jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaum munafikun menginginkan memecah belah muslimin ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falam yastati'u. memecah belah kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak memiliki kemampuan secara menyeluruh. Kalau individu ada di antara orang yang telah masuk agama Rasul terbawa, secara menyeluruh tidak mampu. Seperti Uqbah ibn Mu'ayyid, dikala telah masuk agama Rasul, datangi teman-temannya. Kamu sobauta ya Uqbah, engkau telah sobaut keluar dari tatanan aturan kami wahai Uqbah. Kau mengikuti agamanya Muhammad? Maka mikir, teman Muhammad, mungkin demikian. Milih teman-temannya, akhirnya kufur kembali. Ya, individual ada, secara menyeluruh tidak mampu. Qalal munafikun, orang-orang munafik juga demikian, berupaya untuk bagaimana mengeluarkan kaum muslimun dari ajarannya Rasul. Ini menyimpang. Mereka hawala, kalau tadi orang kafir, Yahudi Nasrani, mengeluarkan dari Islam. Kalau munafikun, siapa munafikun? Munafik definisinya humul ladzina yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Mereka orang-orang yang menampakkan Islam namun menyimpan di batin mereka kebencian kepada ajaran Rasul. Itu definisi munafik. Orang yang menampakkan kecintaan kepada Islam namun ternyata batinnya hakikatnya membenci kepada Islam dan ajaran Rasul. Maka bagaimana mereka ingin mengalihkan manusia dari jalannya Rasul? Kalau kita paham sejarah, tidak heran langkah-langkah yang dilakukan orang-orang yang menyimpang setelah itu. Bagaimana langkah mereka? Bagaimana kaum munafikun ingin mengalihkan muslimun pengikut Rasul dari mengikuti Rasul? Mereka mengatakan la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka mengatakan, janganlah kalian memberikan subsidi, jangan memberikan infak kepada orang-orang yang berada di sisi Rasul sehingga mereka akhirnya meninggalkan Rasul karena kepapaan. Konspirasi munafikin. Kalau kita akidahnya rusak mengikuti agama, pasti karena dunia. Pasti karena dunia. Karena Allah sifatkan munafikun di dalam surat Taubah ayat yang ke-42, menyingkap kebusukan hati mereka dikala berpura-pura mengikuti Islam. Allah menyatakan, "Lau kana qasdan qariban aw safaran qasidan lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim syuqqah." Kalau seandainya tujuan yang diraih itu cepat dan perjalanan yang ditempuh itu dekat, niscaya mereka berbondong-bondong mengikutimu wahai Muhammad, akan tetapi ba'udat dirasa jauh. Kapan janji Rasul bisa diraih? Kalau sudah mati. Ya apa tidak? Hakikat kemenangan di akhirat. Kita harus sabar di dunia, tuntunan Rasul disakiti, diuji. Ya sabar. Barakallahu fiik. Mereka ini kok ba'udat jauh. Syukoh lagi berat di dunia. Akhirnya mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasul. Lah ketika yang mengikuti dunia, dirayu-dirayu, orang munafikin mengatakan konspirasinya dahulu kala. La tunfiku ala man indi rasulillah, janganlah engkau berinfak, memberikan subsidi, kontribusi kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul. Hatta yanfaddu, sehingga mereka berpaling meninggalkan ajaran Rasul. Walhamdulillah alal hidayah, kita bersyukur kepada Allah atas hidayah, dimudahkan kita mengikuti ajaran Rasul, dimudahkan kita, laulallah, kalau bukan karena Allah, niscaya kita pun akan berpaling dengan sebab ujian-ujian sebagai konsekuensi dikala mengikuti ajaran Rasul. Barakallahu fikum. faraddallahu alaihim, maka Allah bantah orang-orang munafikin. Walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafikina la yafqahun. Allah bantah menghibur hati-hati pengikut para rasul. Walillah, dan hanya milik Allah lah khazainus samawati wal ard, perbendaharaan di langit dan di bumi. Allah yang maha memberi rizki, Allah yang memiliki harta, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang memiliki perbendaharaan di langit dan di bumi. Akan tetapi kaum munafikun tidak memahaminya. Mereka tahu, ya Allah yang memberi rizki, Allah yang mengatur, Allah yang... Namun dikatakan la yafqahun, bukan maknanya mereka tidak tahu. Mereka tahu, namun tidak sampai ke dalam sanubari mereka, sehingga meyakini kalau tidak ada aku, mati. Padahal kalau tidak ada Allah, nah, lain. Barakallahu fikum. Siapa yang menolong? Allah subhanahu wa ta'ala, bukan diri-diri kita. Sehingga para sahabat dikala diuji di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diboikot dengan sebab mengikuti ajaran Rasul, sampai uang yang mereka miliki tidak bermanfaat untuk barter ataupun jual beli. Sampai akhirnya mereka harus mengkonsumsi makanan daun-daun kering. Kulit-kulit sepatu yang sudah menjadi sepatu digodok dimakan. Tidak menggoyahkan mereka, karena mereka tahu ajaran Rasul itulah jalan keselamatan. Dan mereka tahu rizki itu dari Allah. Karena yang namanya kebutuhan kita dalam dunia itu hanya berkisar 3 perkara. Yang Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afa fi badanihi wa indahu kutu yaumih ka'anna faka'anna mahuizat lahud dunya wa hadha firiha. Barang siapa yang di pagi hari dia dalam keadaan aman, ini kebutuhan pertama, aman damai. Yang kedua, mu'afa fi badanihi, sehat badan kita, kebutuhan kedua. Kemudian telah tersedia kebutuhan makanan pokok kita di hari itu, itulah dunia. Kata Rasulullah, maka telah tercukupi, dikumpulkan dunia baginya dengan seluruh sisi-sisinya. Nah, itulah kebutuhan dunia. Selebihnya sekunder, tersier. Nah, selebihnya sekunder, tersier. Nah, dalam nilai-nilai kebutuhan. Sehingga di sini, barakallahu fikum, inilah upaya-upaya mereka orang Yahud ataupun ahlul kitab dan juga orang munafikin dalam rangka memalingkan manusia dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal wahlah, di generasi pertama. Tinggal nanti berikutnya akan disampaikan beliau bagaimanakah jejak langkah orang-orang yang mengikuti mereka di dalam memalingkan muslimun yang berupaya mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembahasan ini masih panjang dan sangat kita butuhkan, insya Allah kita lanjutkan karena mengingat waktu yang sudah hampir masuk Isya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu untuk persiapan wudu dan sebagainya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat yang kita sampaikan dan kita baca ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan kaum muslimin. Ada benarnya semata-mata datang dari Allah ta'ala, kekeliruan dari kami pribadi, maka kami pun beristighfar kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ilan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.